Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini kembali kita melaksukan kajian rutin yang membahas buku Permodalan dalam Islam. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membaca lanjutan dari pembahasan seputar masalah mudharabah. Kita akan membaca tentang hikmah mudharabah. Namun sebelumnya, sebagai informasi bagi kaum muslimin yang telah memiliki buku pengantar permodalan dalam Islam, bahwa di buku pengantar permodalan dalam Islam, kami sebutkan beberapa kaidah seputar masalah mudharabah. Ada 12 kaidah yang kami sebutkan, dan kaidah itu kami pencar-pencar di beberapa titik, yang mungkin bisa jadi tidak ada kaitannya dengan pembahasan di kanan-kirinya. Karena kaidah ini sifatnya adalah beberapa kesimpulan terkait masalah akad mudharabah, dan kita taruh di beberapa titik untuk mengingatkan kepada masyarakat, kepada para pembaca, bagaimana panduan umum yang berlaku dalam akad mudharabah. Kita baca kaidah yang pertama. Kaidah mudharabah yang pertama, bahwa pembagian hasil dalam mudharabah harus berdasarkan hasil, bukan berdasarkan modal. Bagi hasil itu, harus berdasarkan hasil, bukan berdasarkan modal. Dan ini salah satu di antara yang membedakan antara bagi hasil mudharabah dengan riba. Bagi hasil berdasarkan modal, tidak ada bedanya dengan riba, karena selalu diterima dan nilainya tetap. Sehingga kalau ada orang yang dia menjanjikan ya, untuk bagi hasil di masyarakat kita itu kan ada yang berdasarkan modal. Misalnya, Bapak silahkan kasih modal 100 juta, nanti setiap bulan Bapak akan kami kasih 5% dari 100 juta. Bagi hasil dari modal, ini nanti pasti akan selalu ada. Dan yang kedua, nilainya tetap. Akan selalu ada, dan yang kedua adalah flat. Baik. Berbeda dengan bagi hasil berdasarkan hasil. Kalau ini belum tentu ada. Atau tidak selalu ada. Tidak selalu ada. Yang kedua, nilainya nilai fluktuatif, tidak tetap. Dan yang tepat bagi hasil itu berdasarkan hasil, bukan berdasarkan modal. Kalau bagi hasil berdasarkan modal, ini sama dengan riba. Sebagaimana ketika kita memberikan utang kepada orang lain, lalu dia akan selalu ada bagi hasil, karena kan dihitung berdasarkan modal ya. Dan nilainya tetap flat, 5% dari modal. Berarti 5% misalnya dari 100 juta. Terus datar 5 juta terus, tidak akan mengalami fluktuatif. Yang lebih tepat adalah bagi hasil itu berdasarkan hasil yang dia tidak selalu ada dan nilainya fluktuatif. Baik, selanjutnya kita akan membaca tentang hikmah mudharabah. Ada beberapa hikmah dibolehkannya mudharabah. Setelah kita menyebutkan bahwa para ulama menegaskan mudharabah hukumnya boleh, sebagaimana keterangan Al-Marghinani, salah seorang ulama Hanafiyah yang kemarin sudah kita baca keterangannya, berikutnya kita akan membaca apa hikmah mudharabah. Ada beberapa hikmah dibolehkannya mudharabah. Yang pertama, bahwa harta yang ada di tengah kaum muslimin dianjurkan untuk dikembangkan bersama. dan tidak dibiarkan menganggur. Ini penting ya. Seperti yang dulu pernah kita sampaikan. Setiap sesuatu yang nganggur itu tidak bermanfaat. Ya. Sesuatu yang nganggur tidak bermanfaat. Harta yang nganggur berarti harta yang tidak bermanfaat. Harta yang nganggur itu sama dengan harta yang tidak bermanfaat. Anda memiliki sepeda yang nganggur, maka itu sepeda yang tidak bermanfaat. Anda punya mobil yang nganggur, itu mobil yang tidak bermanfaat. Termasuk uang nganggur, itu juga uang yang tidak bermanfaat. Segala sesuatu yang nganggur berarti tidak bermanfaat. Bahwa yang kedua, bahwa uang tidak akan berkembang. Modal tidak akan berkembang dengan cara yang benar, kecuali dikelola menjadi unit usaha yang real, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Sehingga ketika dia didiamkan dalam bentuk uang, maka selamanya akan seperti itu terus. Orang punya 100 juta, ditaruh di rekeningnya, maka selamanya akan 100 juta. 100 juta nggak naik-naik. Karena kita sendiri paham, kita tidak boleh menjadikan bunga bank sebagai sumber pendapatan. Sehingga kalau ada orang yang memiliki bunga bank atau menaruh uangnya di deposito atau yang lainnya, kita bisa pastikan kayak gini tidak boleh. Karena Anda tidak boleh menjadikan bunga bank sebagai salah satu pendapatan. Karena itu, uang tidak akan berkembang kecuali ketika dia dikelola di unit usaha yang real. Maka kalau ada orang yang ingin mengembangkan uangnya, letakkan di unit usaha yang real, lalu nanti unit usaha real ini akan menghasilkan keuntungan jika ada. Dan ketika menghasilkan keuntungan, maka keuntungan itu halal untuk dimanfaatkan. Yang kedua, yang ketiga selanjutnya. Hikmah mudharabah yang ketiga. Membantah prinsip di dunia perbankan ribawi. Bahwa uang itu bekerja dan bisa menghasilkan dengan cara disewakan. Dan ada istilah sewa uang. Dulu salah satu BMT itu pernah menyediakan akad berupa sewa uang. Jadi begini ya. Objek sewa. Apabila objek itu tidak habis pakai, ketika dimanfaatkan dia bertahan dan tidak habis, maka ini bisa disebut sebagai objek sewa, sah sebagai objek sewa. Karena sewa itu hak guna, karena akad sewa di situ ada pemindahan hak guna. Sehingga objeknya harus objek yang tidak habis pakai. Berbeda dengan objek yang habis pakai. Objek yang habis pakai, misalnya Bapak, beras, air, listrik, lalu apa lagi? Uang termasuk di antaranya, maka tidak bisa sebagai objek hak sewa. Tidak bisa sebagai objek sewa. Tidak bisa dijadikan objek sewa. Karena tidak bisa dijadikan sebagai objek sewa, maka status akadnya, maka skema akadnya menjadi utang. Semua benda yang dia disewakan, ngomongnya disewakan, padahal benda itu adalah benda habis pakai. Saya sewakan beras ini, nanti silahkan diganti dengan beras yang semisal. Berarti itu akadnya adalah akad utang. Dan akad itu dipahami berdasarkan konsekuensi, bukan dipahami berdasarkan apa yang diucapkan. Setiap akad dipahami berdasarkan konsekuensinya, bukan dipahami berdasarkan ucapannya. Sehingga hakikatnya di situ adalah utang dan bukan objek sewa. Dipahami ya? Ada sebagian orang yang dia dan ini salah satu di antara produk BMT yang pernah sampai ke saya informasinya, bahwa BMT menyewakan uang. Masya Allah, menyewakan uang. Terus gimana itu BMT menyewakan uang? Ya, per sekian juta nanti mendapatkan apa? Dana sekian, mendapatkan keuntungan sekian. Maka bentuk menyewakan uang seperti ini termasuk di antara bentuk utang dan tambahan per sekian juta nanti dapat sekian adalah salah satu di antara bunga yang dia dapatkan atau riba yang didapatkan dari transaksi utang. Karena itu kalau ini dilakukan, maka hakikat transaksinya adalah riba. Dan bunga itu tambahan itu hukumnya haram. Baik, kembali ke sini. Ada sebagian yang mengatakan bahwa uang itu bisa bekerja dan bisa menghasilkan dengan cara disewakan. Sementara ini tidak diakui oleh syariat dan termasuk riba dain. Karena hakikatnya adalah akad utang. Enggak ada ceritanya sewa uang itu enggak ada. Adanya adalah mengutangkan uang. Yang keempat, adanya akad mudharabah akan memudahkan orang untuk tolong-menolong dalam mengembangkan harta antara pemilik modal dengan orang yang berpengalaman dalam mengembangkan harta, namun tidak memiliki modal yang cukup. Ketika orang melakukan akad mudharabah, maka mereka bisa saling tolong-menolong, bantu-membantu dalam mengembangkan usaha, sehingga antara orang yang pintar usaha dengan orang yang punya uang tapi dia tidak pintar usaha, mereka bisa saling melakukan kerjasama. Wallahu ta'ala alam. Baik, hikmah ini penting untuk kita tanamkan dalam diri kita agar kita semakin yakin bahwa dengan keberadaan hikmah mudharabah menunjukkan bahwa segala sesuatu yang haram atau hampir semua yang haram digantikan oleh Allah dengan sesuatu yang mubah. Jadi, kalau kita lihat hikmah mudharabah, kita kan punya kaidah ya, bahwa transaksi yang diharamkan oleh syariat, transaksi yang diharamkan syariat, ternyata digantikan dengan yang halal. Transaksi yang diharamkan oleh syariat selalu digantikan dengan yang halal. Baik. Persamaan mudharabah apa, Pak? Persamaan mudharabah. Kalau dilihat dari sisi resiko, dilihat dari tinjauan resiko, maka yang mirip dengan mudharabah di situ adalah musyarakah. Di situ adalah praktek perjudian. Resiko. Jadi ada mudharabah, ada judi. Yang ini hukumnya halal, kita tahu ini haram. Sama-sama beresiko. Ini juga beresiko. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan praktek ini ya. Sama-sama praktek beresiko, tapi yang satu statusnya halal, yang satu statusnya haram. Allah subhanahu wa ta'ala ketika haramkan judi, Allah gantikan dengan praktek mudharabah yang Allah halalkan. Jika ditinjau dari posisi resiko. Tayyib. Demikian pula ketika kita bandingkan dengan riba. Dalam praktek riba, kita tahu ini haram ya. Di situ ada tambahan. Tapi tambahan yang haram. Dan di mudharabah juga berpeluang ada tambahan. Tambahan ini riba. Dalam akad mudharabah di situ berpeluang bertambah. Berpeluang ada tambahan. Saya sebut berpeluang karena belum tentu terjadi. Sehingga ada kesamaan dari sisi peluang tambahan, riba dengan mudoroba, yang satu halal, yang satu haram. Baik, jadinya kita semakin yakin transaksi yang diharamkan dalam syariat digantikan oleh Allah dengan sesuatu yang halal. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penyeragaman istilah. Pertama adalah pemilik modal, investor. Ini dalam praktek mudoroba bisa disebut dengan Rabbul Mal atau Sahibul Mal. Bisa Rabbul Mal atau Sahibul Mal. Yang kedua, pengelola modal. Ini bisa disebut Mudorib atau disebut Amil. Kalau dalam istilah Kirot, yang itu dipakai dalam madhab Syafi'iyah dan Malikiyah, maka pengelola modal lebih sering disebut sebagai Amil. Kalau dalam istilah Hanafiyah dan Hambali, yang mereka menggunakan istilah mudoroba, pengelola modal disebut dengan mudorib. Kita akan baca status akad. Dilihat dari ikatannya, akad dibagi menjadi dua, lazim dan jais. Di sini saya kasih footnote. Akad lazim dan jais. Akad lazim adalah akad yang tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Sebaliknya akad jais adalah akad yang bisa dibatalkan secara sepihak. Terkait status keterangan lazim, keterikatan lazim dan jais, maka akad ada tiga. Pertama, lazim kedua belah pihak. Contohnya jual beli, sehingga tidak bisa dibatalkan oleh salah satu pihak kecuali atas kerelaan kedua belah pihak. Seperti jual beli, sewa menyewa, dan seterusnya. Sudah? Ketika akad jual beli telah selesai, barang menjadi milik pembeli dan uang menjadi milik penjual. Tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Sehingga kalau pembeli hendak membatalkan dengan mengembalikan barang dan mau menarik uangnya, pembeli tidak bisa melakukan ini secara sepihak hingga penjualnya mengizinkan. Kalau saling ridho, tidak masalah. Tapi kalau tidak, penjualnya nggak mau, nggak bisa. Karena akad jual beli adalah akad yang lazim. Kecuali ketika dibatalkan atas dasar alasan tertentu, yang itu diatur dalam pembahasan hak khiyar. Sebagaimana yang sudah pernah kita bahas di bedah buku pengantar fikih jual beli dan harta haram. Yang kedua adalah akad yang jais kedua pihak. Sehingga bisa dibatalkan kapanpun oleh masing-masing pihak, tanpa harus menunggu izin pihak yang lain. Seperti pinjam-minjam. Contoh yang lain, Pak. Contoh yang lain dari akad jais kedua belah pihak. Contoh yang lain adalah wadi'ah. Ya. Saya titip ini ya. Besok saya ambil. Ya. Saya pergi. Baru 5 menit. Pak, gak jadi, Pak. Tak ambil, Pak. Loh, katanya mau diambil besok. Baru 5 menit kok sudah diambil. Boleh seperti itu. Karena sifatnya apa? Jais. Saya titip ini ya, besok saya ambil. Kemudian tiba-tiba orang yang dititipi teriak. Ketika yang titip baru pergi 5 menit, yang dititipi teriak. Eh, mas. Saya gak mau, Pak, kalau dititipi ini tak kembalikan. Karena saya ternyata mau ada acara. Itu juga boleh. Loh, katanya tadi bersedia dititipi sampai besok. Tapi saya ada acara ya. Kemudian dia mengembalikan barang titipan itu. Itulah wadi'ah yang sifatnya jais. Kemudian contoh akad yang jais adalah utang. Utang itu jais. Ya. Saya utang 5 juta. Kapan ini ngembalikan? Bulan depan. Baik. Dikasihlah uang 5 juta. Sampai bulan depan. Ternyata belum di bulan depan, baru besok yang memberi utang nagih. Mana saya butuh duit 5 juta ya, enggak jadi saya utangkan. Loh, kemarin perjanjiannya bulan depan, tapi saya butuh, tolong dikembalikan. Maka kalau uangnya ada, dia enggak boleh nolak. Ya sudahlah, tak kembalikan, berarti enggak jadi akad utang. Baik, Kemudian, ada akad yang lazim di satu pihak, jaiz di pihak yang kedua. Sehingga salah satu pihak boleh membatalkan tanpa harus meminta izin ke pihak yang kedua. Dan tidak sebaliknya. Contohnya akad gadai. Penerima gadai boleh membatalkan akad gadai dengan mengembalikan barang gadai ke pemilik tanpa harus minta izin ke pemilik. Namun tidak sebaliknya. Ketika pemilik barang ingin menarik barang gadai, dia harus minta izin ke penerima barang gadai. Coba contoh realnya, Pak. Contoh real. Si A utang ke saya senilai 5 juta. Sudah? Lalu saya minta tolong gadaikan barangmu. Akhirnya si A menggadaikan laptop. Ini laptop. Saya gadaikan. Sudah? Akhirnya saya terima laptop itu dan saya kasih kepada si A uang senilai 5 juta. Kemudian besoknya saya merasa laptop ini tidak saya fungsikan. Daripada tidak saya fungsikan, lebih baik saya kembalikan ke si A. Akhirnya sini A, ini laptopnya saya kembalikan. Loh, utang saya kan belum lunas. Baru utang kemarin. Tidak apa-apa dah, gak usah pakai barang gadai ini. Saya kembalikan laptopnya. Sah nggak seperti ini? Sah, diperbolehkan. Sehingga boleh saja saya mengembalikan laptop itu, artinya saya membatalkan akad gadai. Wallahu a'lam. Tapi kalau si A mau narik, Mas, saya butuh laptop itu ya, Mas. Saya mau garap tugas. Ya, mohon maaf, saya berhak untuk menolak. Mohon maaf, kalau utangmu belum lunas, saya tidak akan serahkan laptop ini. Sehingga di posisi ini, akadnya menjadi lazim bagi si A, jaiz bagi saya. Itulah akad gadai. Wallahu a'lam. Selanjutnya, coba kita baca di sini. Ulama sepakat bahwa mudharabah adalah akad jaiz dan bukan lazim. Ulama sepakat mudharabah jaiz, bukan lazim. Artinya bisa dibatalkan sepihak. Hanya saja mereka berbeda pendapat mengenai status keterikatan mudharabah ketika mudharib sudah menjalankan usaha. Kalau usahanya sudah jalan gimana? Ini tinggal nunggu bagi hasil. Menurut Imam Malik, ketika mudharib sudah menjalankan usaha, maka akad menjadi lazim mengikat. Akadnya menjadi lazim atau mengikat. Karena akad ini sudah menghasilkan. Dan ini dalam rangka menjaga keamanan akad yang sudah menghasilkan. Sementara menurut jumhur ulama, mereka memahami bahwa masing-masing memiliki hak untuk, ya, di sini ada yang kurang ya, masing-masing memiliki hak untuk membatalkan akad ketika kapan dia menghendakinya dan akad tidak bisa diwariskan. Karena posisi amil, dia mengelola harta orang lain dengan izin pemilik, sehingga statusnya seperti wakil. Hanya saja jika dibatalkan, dia berhak mendapatkan upah normal untuk pekerjaannya. Jika dibatalkan, dia berhak mendapatkan upah normal untuk pekerjaannya. Apabila usaha itu berkembang, ya. Sehingga misalnya ya, dia dikasih modal untuk usaha. Usaha apa? Usaha jualan. Sudah, kemudian dia sudah kulaan, dia sudah mulai proses jualan. Ternyata usahanya tidak berkembang. Ternyata usahanya tidak berkembang. Akhirnya oleh pemodal, Mas, saya mau tarik usaha ini, biar saya aja yang ngerjain. Tolong besok nggak usah masuk. Berarti itu sama dengan apa? Meminta mudharib untuk meninggalkan unit usaha itu. Artinya mudharabah dibatalkan. Nah, ketika itu terjadi, berarti yang dilakukan adalah mudharib dia dibatalkan atau dicopot statusnya sebagai wakil, sebagai mudharib. Nah, apakah dia berhak untuk mendapatkan upah? Kalau unit usaha tadi berkembang, dia berhak. Tapi kalau tidak, dia tidak berhak. Meskipun jika pemilik usaha pemodal tadi baik hati, kemudian ngasih sesuatu ke mudharib, hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Nah, di sini saya sebutkan kaidah yang kedua, akad mudharabah adalah akad jaiz, artinya bisa dibatalkan secara sepihak tanpa harus minta izin kepada pihak lain kecuali dalam kondisi tertentu yang jika dibatalkan sepihak bisa dirugikan pihak yang lain. Maka di posisi ini diatur dengan cara dia dikasih upah, mudharibnya dikasih upah, atau ya, diatur dengan cara jangan sampai terjadi kerugian. Wallahu a'lam. Baik. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya nanti kita akan membaca tentang rukun akad mudharabah. Insya Allah ta'ala, semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Tri jadi dipinjam modal enggak, Mas? Mas Tri yang mana? Alah, yang Mas Tri yang kemarin panjenengan motivasi sedekah itu loh, 30 juta. Oh, Mas Tri yang itu belum. Gimana toh? Nah, saya punya ide, Mas. Gimana kalau saya modalin? Wah, menarik itu. Mantap toh. Terus gimana? Tapi ada syaratnya, Mas. Syaratnya gimana? Nah, keuntungan tahun pertama itu buat saya semua. Baru setelah tahun berikutnya kita bagi hasil, kita sharing hasil. Piye, menarik ora? Ayo nek kayak gitu ya ndak boleh toh yo. Itu melanggar syariat. Loh, melanggar gimana? Kan sama-sama enak. Melanggar gimana? Ini loh. Tak bacakan ini loh. Mana-mana. Jelas dengan jelas ini loh. Kasus yang semisal jika dalam kerjasama mudharabah pemodal meminta pembagian tertentu, misal dia minta semua hasil di tahun pertama milik pemodal, sementara hasil di tahun kedua milik pengelola, ini tidak diperbolehkan, melanggar syariat. Wih. Sudah dijelaskan ini. Loh, kok jenengan pintar ya, Mas? Loh, baca buku Buku apa? Loh, buku pengantar permodalan dalam Islam karya Ustadz Aminur Bait. Nek misalnya mau punya buku itu gimana caranya? Loh, gampang. Beli di ANB Store. Atau enggak, klik anbstore.id. Oh, siap. Begitu tak segera beli biar saya tambah pinter. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Baik, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya penjual figura. Terkadang saya ada order dari konsumen untuk mencetak foto mereka, contoh foto keluarga, untuk dipasang di figura. Bagaimana hukumnya Ustaz? Jazakallah khair. Masya Allah. Baik. Kalau Anda menjual figura lepas ya, misalnya Anda pasang figura-figura, lalu ada orang yang beli figura tanpa dia menyebutkan ini nanti akan dipakai untuk foto apa, dia cuma beli lalu bawa pulang gitu ya. Insya Allah Anda tidak bertanggung jawab ini nanti mau dipakai gambar apa. Apakah gambar foto keluarga, ataukah gambar binatang, atau gambar apa misalnya gambar pemandangan atau apa, Anda tidak bertanggung jawab. Tapi kalau Anda diminta untuk masang sekalian, mereka bawa foto, ya kita tidak sarankan yang seperti itu. Sehingga karena yang namanya foto kemudian dipajang di figura, lalu ditaruh di tembok ya, itu kan jadinya ada gambar di dalam rumah dan itu menghalangi malaikat, malaikat rahmat untuk masuk ke dalam rumah itu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW menyebutkan, لا تدخل الملائكة بيتا فيه سورة au kalbun au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalam rumah itu ada anjing atau ada gambar. Coba kita la tadkhulul malaikatu baitan. Malaikat tidak akan masuk rumah. Fihi suratun au kalbun. Ketika di dalam rumah itu ada gambar. Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Rawal Bukhari wa Muslim. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Talha radhiyallahu anhu. An-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi SAW bersabda, la tadkhulul malaikatu baitan, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah, fihi suwarun, fihi suratun, yang di dalam rumah itu ada gambar. Qala an-Nawawi, Nawawi rahimahullah mengatakan, qala al-ulama, kata para ulama, sababu imtina'ihim min baitin fihi suratun, sebab kenapa malaikat rahmat ini tidak mau masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar? Kaunuha maksiatun fahishah. Karena ini berisi, karena ini merupakan kemaksiatan yang fahishah. Ya, kemaksiatan yang berat. Wa fiha mudahatun li khalqillah. Karena di sana ada gambar yang merupakan menandingi makhluk Allah. Wabaduha fi suratim ma ya'budu min dunillah. Sebagian ada gambar yang itu disembah, ya, gambar yang disembah selain Allah. Kadang, masya Allah, saya heran di rumah seorang Muslim ada gambar Nyi Roro Kidul. Wah, tapi Pak, nah itu di samping gambar menampakkan aurat, karena apa biasanya gambar-gambar dan patung Nyi Roro Kidul itu selalu menampakkan aurat. Kan tidak mungkin pakai jilbab Nyi Roro Kidul ya. Sehingga di samping menampakkan aurat ini adalah gambar yang disembah. Atau gambar apa misalnya, gambar termasuk di antaranya adalah patung-patung ya. Tidak boleh kayak gitu. Gambar semar. Semar itu disembah. Orang yang mengikuti aliran kejawen itu, ya, mereka menyembah Tuhan Semar. Wa amma haula'il malaika alladziina la yadkhuluna baitan. Adapun para malaikat itu yang mereka tidak masuk ke dalam rumah. Fihi kalbun aw surah, yang di situ berisi, yang dalam rumah itu ada anjing dan ada gambar. Fahum malaikatun yatufuna birrahmah wat tabrik wal istighfar. Itu adalah para malaikat yang mereka menyebarkan rahmat, memberikan keberkahan, dan selalu memohonkan ampun kepada manusia. Wa ammal hafadzah fayadkhuluna fi kulli bait. Adapun malaikat pencatat amal hamba, maka mereka selalu masuk ke dalam rumah semua orang. Wala yufarikuna bani adam fi kulli halin, dan mereka tidak pernah meninggalkan manusia apapun keadaannya. Li'annahum ma'muruna bi'ihsa'i a'malihim. Karena mereka para malaikat hafadzah ini diperintahkan untuk mencatat amal-amal mereka. Wa kitabatiha, dan menulis amal-amal mereka. Sehingga yang tidak masuk bukan amal pencatat, bukan malaikat pencatat amal, tapi malaikat penebar rahmah. Dari sini kita bisa memahami perkataan An-Nawawi bahwa malaikat yang tidak mau masuk rumah disebabkan karena di situ ada gambar adalah malaikat yang memberikan keberkahan, bukan malaikat yang mencatat amal, dan bukan pula malakul maut. Karena itu sangat disayangkan jika di rumah kita ada yang seperti ini ya. Sehingga tolong segera dirapikan rumah-rumah. Cara merapikan rumah bagaimana, Pak? Gambar-gambar itu tolong diturunin. Diturunin, jangan disimpan, maksud saya jangan dipajang di dalam rumah. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Halo. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya tentang kurban. Ana barusan dengar kajian dari Ustaz. Tapi ana dengar sepintas aja Ustaz. Bahwa kalau orang berkurban itu harus sudah akikah. Nah, ana ini karena ana dilahirkan orang tua ana meninggal. Jadi ana enggak tahu ana ini sudah diakikah atau belum. Itu gimana, apakah kurban ana diterima jika seumpamanya ana ini belum diakikahkan sama orang tua ana? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik. Pertanyaan kedua Ustaz, ana pernah dengar bahwa jika seseorang habis wudu itu menyentuh kemaluan, itu wudunya batal. Apakah benar seperti itu? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apakah syarat berkurban orangnya harus sudah akikah? Jawabannya, bukan syarat kurban harus sudah akikah. Orang diperbolehkan untuk berkurban meskipun dia belum diakikoi, meskipun dia belum mengakikoi anaknya. Karena ini dua ibadah yang terpisah. Dan kami tidak mengetahui adanya keterangan ulama bahwa di antara syarat untuk berkurban harus sudah pernah diakikoi. Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagian besar mereka dulu waktu lahir orang tuanya jahiliyah. Sebagian besar ya. Sehingga kita tidak bisa memastikan apakah mereka dulu waktu lahir diakikoi ataukah tidak. Dan kalaupun diakikoi, yang mengakikoi adalah orang-orang jahiliyah. Bapaknya yang masih dalam posisi non-muslim, yang dalam posisi kafir. Al-Khattab, bapaknya Umar, Umar bin Khattab, kafir. Abdullah bin Mas'ud, Mas'ud bapaknya Abdullah, kafir. Anas bin Malik, Malik ayahnya Anas, kafir. Dan masih banyak ayahnya para sahabat yang mereka adalah mati dalam kondisi non-muslim. Dan kita tidak tahu apakah mereka diakikoi ataukah tidak. Sementara kita tahu bahwa deretan nama sahabat yang tadi kita sebutkan. Deretan nama sahabat yang tadi kita sebutkan. Tentu saja mereka pernah berkorban. Tentu saja mereka ketika Idul Adha melakukan kurban. Namun tidak ada keterangan bahwa mereka ditanya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kamu akikoh dulu baru berkorban. Siapa yang dulu belum diakikoi maka nggak boleh berkorban. Kita tidak menjumpai keterangan seperti itu. Sehingga bukan syarat dalam berkorban harus diakikoi terlebih dahulu. Dan kami tidak tahu ketentuan ini dari mana. Cuman tiba-tiba cukup ma'ruf di masyarakat. Karena ada sebagian da'i yang menyampaikan ini. Dan kita juga gak tahu landasannya apa dia ngomong seperti itu. Kalau misalnya sang da'i bisa menyampaikan. Ya, apa ustadz yang tadi Anda ambil ilmunya bisa menyampaikan dalil atau keterangan ulama yang menunjukkan syarat itu, nanti silahkan bisa disampaikan melalui nomor ANB channel. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu bagi kami. Tapi kalau tidak ada landasannya, gak ada keterangan siapapun tentang itu, gak ada dalil dan gak ada keterangan dari para ulama yang lain, tentu saja kita tidak setujui hal semacam ini. Kalimat ini kita gak sepakati. Baik. Kemudian yang kedua, terkait menyentuh kemaluan. Ketika orang berwudu, sedang berwudu menyentuh kemaluan atau setelah berwudu menyentuh kemaluan. Misalnya orang sedang berwudu di dalam kamar mandi, baru dapat satu tangan, lalu dia menyentuh kemaluan. Ya. Karena misalnya garuk kemaluan atau ketika memakai celana kemudian tangannya menyentuh kemaluan. Apakah batal wudu? Ini pernah kita bahas di kajian tentang pembatal wudu yang dulu kajian berseri tentang fikih wudu. Ada berapa episode dulu? tentang fikih wudu. Mungkin nanti bisa dicari di playlist, Anda buka di YouTube ANB Channel, ya. Kemudian klik di playlist, di situ ada fikih tentang wudu. Kesimpulannya tentang masalah apakah menyentuh kemaluan membatalkan wudu ataukah tidak, ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan, ada tiga pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Ada yang mengatakan menyentuh kemaluan membatalkan wudu secara mutlak, baik sengaja maupun tidak sengaja. Selama tidak ada pelapis. Dan yang ketiga, ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam, bahwa menyentuh kemaluan membatalkan wudu jika disertai syahwat. Dan tidak membatalkan wudu jika tidak disertai syahwat. Berdasarkan gabungan dua hadis, hadis yang pertama adalah hadis Talak bin Ali radhiyallahu anhu. Ada sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah menyentuh kemaluan bisa membatalkan wudu?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa hal huwa illa bad'atun minka?" Bukankah kemaluan itu hanya salah satu bagian dari anggota badanmu? Karena dia bagian dari salah satu bagian dari anggota badanmu, maka kau nyentuh kemaluan, kau nyentuh kuping, kau nyentuh hidung, sama saja. Baik. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis dari seorang sahabiyat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Man massa dzakarahu falyatawaddo." Barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka dia harus berwudu. Akhirnya dua hadis ini dikompromikan. Hadis Talak bin Ali berlaku untuk menyentuh kemaluan tanpa disertai syahwat. Sebagaimana orang nyentuh kuping pakai syahwat enggak? Nyentuh hidung enggak pakai syahwat. Maka demikian pula ketika menyentuh kemaluan tanpa syahwat, statusnya sama sebagai menyentuh anggota badan yang lain tanpa syahwat. Sebaliknya atau sementara hadis yang satunya, waman massa dzakarahu falyatawaddo, siapa yang menyentuh kemaluannya maka dia harus berwudu. Ini dipahami untuk orang yang menyentuh kemaluan diiringi dengan syahwat. Wallahu a'lam. Baik. Baik, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, mau menanya tentang pinjam-meminjam uang. Ini ada seseorang mau meminjam untuk membayar pajak kendaraan mobil. Mobilnya itu sebenarnya udah ditawar-tawarin untuk dijual. Tapi qadarullah sampai mau mendekati jatuh tempo untuk bayar pajak belum laku. Nah, apakah boleh misalnya dia mendatangi kita untuk meminjam uang untuk membayar pajak kendaraan mobil tersebut, nanti pengembaliannya adalah dengan dia kalau udah gajian atau mobil itu laku gitu Ustaz. Apakah kita termasuk tolong-menolong dalam hal yang tidak diizinkan dalam agama Ustaz? Bentuk gitu, Ustaz. Tolong-menolongnya apa itu? Itu menjamin uang tadi untuk bantu dia bayar pajak. Menolong kendaraan. Dia bayar pajak ya? Iya, gitu Ustaz. Baik. Mohon nasihatnya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan ini di forum umum. Ada di internet, ada di YouTube, dilihat oleh kaum muslimin melalui TV satelit di Niaga maupun TV-TV yang merilai. Berbicara masalah pajak. Meskipun bisa jadi dianggap sensitif, tapi saya sampaikan dari sudut pandang yang semoga bisa diterima oleh semuanya. Terkait masalah pajak, barangkali ada sebagian orang yang mungkin salah paham dalam hal ini. Bahwa di posisi sebagai masyarakat, saya boleh sebut rakyat yang dia di posisi sebagai wajib pajak. Di posisi sebagai wajib pajak. Hanya ada di dua keadaan. Pertama, dia bayar pajak secara sukarela. Yang kedua, dia bayar pajak dalam posisi terpaksa. Terpaksa atau dipaksa. Begini ya. Kalau dia bayar pajak dalam posisi sukarela, tidak ada paksaan, tidak ada atas dasar sukarela. Saya sebagai warga negara, saya mau bayar pajak. Dan ini diniatkan dalam rangka ya, aneka niat ya. Ada yang ingin membantu negara, ada yang ingin nyumbang untuk negara, dan seterusnya. Kalau boleh saya simpulkan, dalam rangka untuk hibah untuk negara. Hibah untuk negara. Hukumnya boleh, tidak ada unsur dosa sedikit pun bagi rakyat. Kok bisa, Pak? Anda menghibahkan sesuatu untuk negara, apa larangannya? Apa sisi madaratnya? Tidak ada. Orang boleh menghibahkan sesuatu untuk negara. Bahkan kadang kita tekankan kepada kaum muslimin, kalau Anda mau wakaf, salah satu di antara unit wakaf yang bisa dilakukan adalah memberikan wakaf untuk negara dalam bentuk fasilitas negara. Misalnya, ini jalan masih belum diaspal, belum dikonblok, belum dicor. Sehingga orang yang lewat di sini ya mengalami kesulitan. Akhirnya dengan kemurahan hati Anda, saya mau wakaf tak belikan konblok. Dikonblok jarak jalan itu ya. Ya misalnya dalam jarak 500 meter, dikonblok semuanya. Wakaf pribadi. Wakaf untuk konblok jalan. Sebenarnya siapa yang bertanggung jawab kepada terhadap pelayanan fasilitas umum ini? Konblok jalan atau dicor atau diaspal? Jawabannya, ini tanggung jawab negara. Tapi ketika ada orang yang secara pribadi, dia memberikan uangnya untuk menggantikan apa tanggung jawab negara itu, ya sudah, kita tidak perlu nunggu APBD atau nunggu dana dari pemerintah untuk memperbaiki jalan ini. Pakai duit saya saja. Ini saya konblok, ini saya cor, biar orang bisa lewat dengan nyaman. Insya Allah jadi wakaf. Selama jalan itu dipakai oleh masyarakat, tidak rusak, konblok Anda tidak diganti, cor tidak diganti, maka Anda telah melakukan wakaf. Sehingga termasuk wakaf adalah nyumbang untuk jalan. Tanah saya silakan dipakai ya, nggak usah bayar, nggak apa-apa. Potong sekian, laporkan ke BPN, 2 meter tanah saya sumbangkan untuk jalan. Itu jadi wakaf. Jadi wakaf. Meskipun itu sebenarnya adalah wewenang negara. Maka ketika ada orang yang dia menyediakan ya, tanahnya, ya sudah tanah saya diambil saja. Ini biar orang bisa lewat. Padahal itu kan bagian dari tanggung jawab negara. Itu bagian dari wakaf. Dan orangnya akan mendapatkan pahala wakaf selama jalan itu dimanfaatkan. Baik. Sehingga kalau ada rakyat yang dia bayar pajak dengan sukarela, tidak ada paksaan dan seterusnya. Dia berikan dengan sukarela, dengan niat hibah untuk negara, hukumnya boleh, bahkan bisa jadi berpahala. Yang kedua, ketika dia bayar pajak di posisi terpaksa. Misalnya, dia seorang pengusaha, dan dia terkena pajak misalnya. Setelah diaudit, harus membayar sekian miliar. Mungkin dia akan merasa sangat keberatan, bayar sekian miliar. Duit dari mana? Sementara usaha ini baru saja berkembang. Kalau ini harus dipenuhi, langsung tutup itu usaha. Dan itu cukup banyak di negara kita. Makanya kadang saya melihat ini ada hal yang sangat aneh. Pajak menggulung usaha. Coba kalau usaha itu tetap dipertahankan ya. Jadi misalnya usaha ini nilainya sekian M. Keluar pajak. Gara-gara keluar pajak itu usaha itu langsung bangkrut. Langsung tutup. Tidak jauh dari tempat kami ada pemotongan ayam. Yang dia ketika diaudit, keluar pajak sekian, langsung tutup. Gitu. Orangnya langsung bangkrut. Nggak punya modal lagi. Kemudian usahanya sudah tutup. Jadi, ini kan sebenarnya sumber pemasukan bagi negara. Ya. Begitu dia diambil pajak langsung tutup, otomatis sumber pemasukan itu hilang. Tapi, wallahu alam, Kita tidak tahu ya bagaimana teknis perhitungan pajak dalam hal ini. Kesimpulannya, begitu dibayarkan pajak, usaha itu langsung tutup. Namun apapun itu, di posisi ini, apakah rakyat berdosa? Jawabannya, rakyat tidak berdosa. Wajib pajak tidak berdosa. Kok bisa Pak tidak berdosa? Orang dipaksa, kenapa dia berdosa? Dipaksa. Dipaksa maksiat, tidak berdosa. Apalagi ini dipaksa untuk mengeluarkan hartanya. Yang itu bukan maksiat. Dia mengeluarkan hartanya kan bukan maksiat ya. Dia dipaksa untuk membayar. Sebenarnya dia nggak mau. Tapi gimana lagi ya? Nggak ada pilihan yang lain. Kalau enggak nanti malah diperkarakan. Mungkin dia akan masuk penjara. Justru di posisi inilah, ketika rakyat posisi wajib pajak, dia dipaksa membayar pajak. Kemudian karena nggak ada pilihan yang lain, kalau tidak maka dia nanti akan dipenjara. Dan itu sifatnya adalah hukuman administrasi, pajaknya tetap akan wajib dia bayarkan. Karena dia ketika banding ke pengadilan juga tetap kalah, harus dia bayar itu pajak. Akhirnya dia terpaksa bayar, dan bayar harus utang kanan-kiri, atau kadang jual aset, jual perusahaan. Ditutupi pajak. Apa kira-kira yang terjadi pada orang ini? Orang ini dizalimi. Dia di posisi sebagai orang yang dizalimi. Dan orang yang dizalimi berhak untuk nuntut di akhirat. Ketika dia nggak bisa ngapa-ngapain di dunia. Saya mau ngomong apa, Pak? Saya mau ngapain lagi? Wong saya sudah habis-habisan. Mau banding ke pengadilan mana? Saya nggak mungkin akan diterima. Modal saya sudah habis. Dia berhak untuk nuntut di akhirat. Disinilah berlaku hadis muflis. Bahwa orang yang dolim nanti di akhirat akan dituntut oleh orang yang didolimi. Lalu yang terjadi bagaimana? Orang yang didolimi ini akan diminta pahalanya. Dikasihkan kepada orang yang dolim akan diminta pahalanya, dikasihkan kepada yang didolimi. Fa'in faniyat walam yuqdama alaih. Kalau pahalanya habis, sementara kewajibannya belum selesai, ukhidha min sayyiatihim, thumma turiha ilaihi, thumma turiha finnar. Maka dosa para wajib pajak yang didolimi tadi, akan diambil dan dilemparkan kepada orang-orang yang mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak dilegalkan oleh syariat. Thumma turiha ilan nar. Kemudian dia dilemparkan ke neraka. Waliyadzubillah. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sahibul mukus, orang yang menarik pajak ya. Tidak masuk surga itu sebabnya kaitannya dengan masalah kedzaliman-kedzaliman dari pihak-pihak yang ditarik tadi dengan cara yang tidak dibenarkan. Karena itu mohon untuk tidak dipahami ya, bahwa posisi wajib pajak berdosa ketika bayar pajak. Teori seperti ini kami tidak bisa memahaminya. Ini keliru. Yang benar, posisi wajib pajak ketika bayar pajak hanya ada dua kemungkinan ini. Kalau tidak dia bayarkan secara sukarela, dia bayarkan secara terpaksa. Makanya kami sarankan, kalau Anda bayar pajak dengan cara yang masih normal, dan itu tidak terlalu mengganggu keuangan Anda, artinya Anda tidak begitu terlalu sakit hati ketika bayar itu, termasuk di antaranya adalah bayar pajak kendaraannya. Bayar PBB yang umumnya ringan. Tolong ketika Anda bayarkan, niatkan dalam rangka untuk apa? Niatkan dalam rangka untuk hibah bagi negara. Sehingga tidak ada perasaan sakit hati. Tujuannya apa? Menyelamatkan teman-teman yang menarik pajak itu, biar mereka tidak terbebani dosa. Ya, meskipun di posisi tertentu kadang Anda merasa berat. Wah, saya kena pajak sekian banyak, sampai usaha saya tutup, dan kemarin BPKB mobil saya sudah disita sebagai jaminan, sertifikat disita sebagai jaminan, rekening saya dibekukan, saya tidak bisa ngapa-ngapain, dan saya mau bayar pajak, habis semuanya. Mungkin Anda tidak merasa, mungkin Anda tidak menerima, Anda merasa dizalimi. Kalaupun di posisi ini, Anda tidak berdosa. Karena posisi orang yang dizalimi, nggak mungkin dia berdosa. Di saat itulah Anda punya doa yang mustajab. Mendoakan doanya dakwatul madlum, doanya orang yang didzalimi mustajab. Tidak ada yang bisa menolong dia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sampai sebagian ulama itu ketakutan ketika dia mendzalimi orang lain. Karena dia tahu tidak ada yang bisa menolongnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau Anda membantu tetangga Anda atau saudara Anda yang mau jual mobil dan belum laku, lalu Anda membantu memberikan utang kepada dia untuk membayar pajak mobil, ini tidak ada unsur ta'awun alal ismi wal udwan. Tapi justru sebaliknya, meringankan beban dia, sehingga masuk dalam kategori ta'awun alal birri, tolong menolong dalam kebaikan. Wallahu a'lam, semoga yang kami sampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.